Barang-barang yang satu ini ada siapa Elsa? Yo. Kita hadirkan bersama hadirnya Eko Game Videografi ada Deviana Sabara New Monata Kanda Niko. senang sekali malam hari ini.